terlepas dari kau bukan alasan untuk berhenti. Masih panjang sapu jalan, takkan terhenti. Banyak ladies menanti, ey. Hidup tuh disyukuri, bukan terus diratapi. Oh, senang-senang sendiri, senang-senang sendiri. Terlepas dari kau bukan alasan untuk berhenti. Masih panjang sapu jalan, takkan terhenti. Banyak ladies menanti, ey. Hidup tuh disyukuri, bukan terus diratapi. Oh, senang-senang sendiri, senang-senang sendiri. Dapat pastikan saya pasti laris. Dengan kau selalu saya kritis. Semua-semua sudah habis. Senangnya sekarang kau bisa buang. Terhadap peluang dan juga ruang. Bilang cinta sedalam jurang. Cukup sudah sama pulang, ey. Berhenti sampai di sini. Sampai di sini berakhir. Saya anggap kau yang terakhir. Tapi kau cuma mampir. Lupakanlah dengan semua persetan. Dengan cinta senang cara susah daripada pikir wanita. Kau mau pergi ya silakan. Itu kau bukan putusan. Meski sakit saya rasakan. Namun saya harus relakan. Mencoba sendiri tanpa kau di sini. Belajar mandiri dan teruslah berlari. Melawan cuaca hidup yang perih. Sehabis hujan pasti ada pelangi. Siapa sih dapat kau punya pengganti. Jadi satra perlu lagi mencari. Cinta pasti akan datang lagi Hidup masih panjang. Terus anikmati dari kau bukan alasan untuk berhenti. Masih panjang sapu jalan. Takkan terhenti. Banyak ladies menanti, ey. Hidup tuh disyukuri. Bukan terus diratapi. Oh, senang-senang sendiri. Senang-senang sendiri. Terlepas dari kau bukan alasan untuk berhenti. Masih panjang sapu jalan. Takkan terhenti. Banyak ladies menanti, ey. Hidup tuh disyukuri. Bukan terus diratapi. Oh, senang-senang sendiri. Senang-senang sendiri. Buka mata dan lihat. Mentari masih terus bersinar. Hidup bukan sesaat, impian haruslah dikejar. Jangan berhenti, jatuh bangkit lagi. Kuatkan kaki, terus berlari. Sejauh mungkin melangkah ke depan. Kejar apa yang telah kau harapkan. Jangan karena satu wanita kau berhenti untuk mereka. Masih banyak perempuan. Janganlah mundur duluan. Ini tentang hidup, bukan tentang cinta. Nafas terhirup, berkat masih ada. Tundukkan kepala sejenak berdoa. Hapus semua kenangan yang ada. Tunggu pikir nanti sama gila. Bertahan dan kau juga rasa lelah. Tetap santai masih banyak celah. Untuk ingat kau sutara rakabah. Cukup sudah bila terus dengan kau mau bisa juga. Tetap rasa aman-aman saja. Kau mau masih banyak yang menanti. Untuk apa ambil pusing. Pikir lagi tentang kau. Kau pun mau untuk pisah. Silakan pergi sayang tak terpaksa. Yang kau pikir saya tersiksa. Masih ada banyak juga yang di luar sana, yeah. Jadi kau dengar, hey, kau. Saya tetap tegar. Karena saya pakar, yeah, banyak yang ingin terlepas dari kau bukan